Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Sudah kita baca sebagiannya untuk melengkapi faedah-faedah itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Hadi Ashar, 11. Amarul katiba alla yaksuba illa ma amlahu man alaihi al-haq. Ke-11. Allah ta'ala memerintahkan kepada al-katib, atau amrul katib bisa juga, perintah kepada al-katib, kepada sang penulis, juru tulis, tidaklah dia menulis, bisa juga, tidaklah dia menulis kecuali apa yang diimlakkan oleh man alaihil haq, diimlakkan oleh orang yang punya tanggungan, man alaihi al-haq. Sang juru tulis menulis sesuai dengan apa yang diimlakkan oleh orang yang berhutang. Perintah fal yaktub, hendaklah dia menulis. Ini perintah. Hukum asalnya perintah itu adalah menunjukkan wajib. Kemudian yang ke-12, as-sani asyar, annalladhi yumli minal muta'aqidain man alaihi dain. Yang ke-12, yang mengimlakkan dari kedua pihak yang melakukan akad adalah man alaihi dain, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, punya hutang. Berapa utangnya dia menyebutkan. Baik. As-salisa asyar, 13. Amruhu an yubayyina. Atau amarahu, ya bisa. Ay amarahu, amarahullah. Amruhu an yubayyina jami'al haqqi alladhi alaihi wala yabkhas minhu syai'a. Perintah yang ditujukan kepada man alaihi dain, perintah yang ditujukan kepada orang yang berhutang, untuk menjelaskan jami'al haq, menjelaskan semua hak yang harus dia tunaikan dan tidak boleh mengurangi sedikit pun. Ini perintah, harus jujur, harus menyebutkan, sampaikan semua. Ke-14, anna iqraral insani ala nafsihi maqbulun. Ini faedah penting. Ya. Anna iqraral insan, pengakuan manusia ala nafsihi, terhadap tanggungan yang harus dia tunaikan, itu maqbul, diterima. Beda dengan permasalahan apa? Pengakuan seseorang terhadap hak dia. Kalau ini pengakuan seseorang terhadap kewajibannya. Ya. Dia mengatakan saya punya utang 1 juta. Ya. Ini apa? Pengakuan dia ala nafsihi, terhadap dirinya. Utangnya berapa? Tanggung jawabnya berapa? Diterima. Pengakuan seseorang ala nafsihi terhadap dirinya makbulun, diterima. Berapa utangnya, sifatnya, dan seterusnya. Li'annallaha amara man alaihil haqqu. Karena Allah memerintahkan man alaihil haqqu, memerintahkan orang yang punya tanggung jawab, utang dan semisalnya, an yumilla ala al-katib, agar dia mengimlak, menyampaikan kepada sang penulis, sampaikan berapa utangnya. Fa idza kataba iqrarah, jika sang katib, sang penulis, juru tulisnya tadi sudah menulis iqrarah, pengakuan dia, pengakuan siapa? Orang berhutang. Bidzalika sabata mujibuhu wa ma'munuhu. Atas dasar itu, maka sah kewajiban dan tanggungannya. Berapa kewajibannya, tanggungannya, sesuai dengan yang ditulis itu. Wa huwa ma aqarra bihi ala nafsihi, yaitu perkara yang telah diakui terhadap dirinya. Saya punya utang sekian sekian sekian terhadap dia, tanggal sekian harus saya lunasi. Walau idda'a ba'da dzalika ghalatan aw sahwan, kalau walaupun ya, walaupun dia mengklaim setelah itu, setelah menyampaikan kemudian ditulis sah beberapa waktu, beberapa saat tadi, orang yang punya tanggung jawab tadi, punya utang, mengklaim bahwasanya ghalat, itu salah atau lupa ya, maka klaimnya tersebut tidak diterima. 15 al-khamisa asyar, 15 anna man alaihi haqqun haqqun minal huquqi, bahwasanya orang yang punya tanggung jawab utang dan semisalnya, hak yang harus dia tunaikan, allati sebutkan di sini al-bayyinah, al-kalimatu ghairu wadihah fil asri wa aqrabu ma yakunu annaha ala ma asbata wallahu alam, bahwasanya orang yang punya tanggung jawab, punya utang dan semisalnya, allati albayyinatu ala miqdariha wa sifatiha, yang jelas ukurannya, sifatnya, min kasratin wa qillatin, banyak dan sedikitnya, ta'jilin wa ta'jilin, yang disegerakan ataukah diakhirkan bayarnya, anna qawlahu huwal maqbul duna qawli man lahul haq, bahwasanya ucapan orang yang punya tanggungan tadi, punya tanggungan berapa, tanggungannya, kewajibannya berapa, yang harus dia tunaikan, ini diterima. Duna qawli man lahul haq, bukan ucapan orang yang memiliki hak tadi. Yang punya uang, dipinjam uangnya, punya barang, diambil barangnya. Ya, yang diterima adalah ucapan orang yang berhutang. Li'annahu ta'ala lam yanhahu an bukhsil haqqi alladhi alaih, karena Allah Ta'ala tidak melarangnya, yakni orang yang man lahul haq an bukhsil haq, untuk mengurangi hak, alladhi alaih, yang jadi tanggung jawab orang lain, illa anna qawlahu maqbulun ala ma yakuluhu min miqdaril haqqi wa sifatih, hanya saja ucapan yang diterima tadi adalah ma yaquluhu, yakni terkait dengan ukuran haknya berapa, sifatnya seperti apa. Ini masih terkait dengan keterangan tadi. Kemudian faedah berikutnya as-sadisa asyar, ke 16 annahu yuhramu ala man alaihi haqqun minal huquq an yabkhasa wa yanqusa syai'an min miqdarihi aw tibihi wa hasanihi wa au ajalihi au ghairi dhalika min tawabi'i wa lawahikihi. Haram bagi orang yang punya tanggungan untuk ya bekhos, mengurangi sedikit pun dari ukuran. Misalnya utangnya, dia berutang misal semestinya 1.500.000 atau 10 juta. Misalnya 10 juta, dia mengatakan 9 juta dikurangi. Tidak boleh, haram. Wasnya haram bagi dia untuk mengurangi ukurannya, bagusnya, demikian pula waktu pembayarannya dan hal-hal yang terkait dengan itu. 17 as-sabi asyar anna man la yaqdiru ala imla'il haqqi li saghiri sigharihi aw safahi au safahihi au kharsihi au nahwi dhalik fa innahu yanubu walihu manabahu fil imla'i wal iqrar. Bahwasanya orang yang tidak mampu untuk mengimla, tidak mampu untuk mengimla karena kecil, anak kecil, atau ya orangnya kurang sempurna akalnya, atau bisu, atau hal-hal yang lainnya menghalangi untuk imla, maka walinya, wali semua itu menjadi wakil dari dia di dalam mengimla ataupun menetapkan hak yang harus dia tunaikan. As-samina asyar, 18. Annahu yalzamu al-waliyya minal adli ma yalzamu man alaihi al-haqqu minal adli. 18. Keharusan yang mesti dilakukan oleh wali berupa keadilan. Jadi walinya harus adil. Wali dituntut adil sebagaimana orang yang mempunyai kewajiban tanggung jawab juga harus adil. Wa adami al-bukhsi, dan tidak boleh mengurangi liqauli bil adli. Ketika anak kecil, orang yang kurang sempurna akalnya, bisu dan lain sebagainya, tidak mampu kemudian diwakili oleh walinya, maka walinya harus adil menyampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua ini untuk menjaga hak-hak yang ada. At-tasi asyar, yang ke-19, annahu yushtaratu adalatul wali. Ini dalam perkara yang butuh diperhatikan. Dipersyaratkan keadilan wali. Walinya harus adil. Li'anna al-imla'a bil-adli al-madhkuri la yakunu min fasiqin. Karena imla' mengimla' akan menyampaikan hak yang harus dia tunaikan, itu harus dilandasi oleh keadilan yang disebutkan, bukan dari orang fasik. Ahli ma'asi tidak boleh, tidak terima. Harus adil walinya. 20 al-ishrun, thubutul walayati fil amwal. Adanya penetapan perwalian dalam permasalahan harta. Adanya perwalian, adanya penetapan perwalian dalam permasalahan harta. Diwakilkan, diuruskan pada orang yang mampu. 6. Al-hadi wal-ishrun, yang ke-21, annal haqqa yakunu 'ala as-saghiri was-safihi wal-majnuni wad-dha'ifi la 'ala al-waliyyihim. Bahwasanya hak, tanggung jawab, beban itu diberikan kepada saghir, anak kecil itu, kemudian safi yang kurang akalnya, majnun, dhaif, orang gila, lemah, bukan kepada walinya terkait dengan harta benda tadi. Baik, bukan kemudian walinya yang ketika safi, orang yang kurang akalnya, punya hutang, punya tanggungan, kemudian karena dia gila atau karena dia kurang akalnya berpindah tanggung jawabnya. Enggak berpindah. Tanggung jawab tetap dibebankan kepada mereka. Dhaif, bukan kemudian berpindah kepada walinya. Karena ini terkait dengan hukuk al-amwal, hak-hak harta. Sebagaimana pula dalam perkara zakat. Ya. Ada misalnya majnun, orang gila. Orang yang kurang waras. Akalnya kurang sempurna. Anak kecil. Dan semisalnya punya harta, dan hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, maka terkena kewajiban zakat. Walaupun mereka di sini rufi al qalam an salas, catatan atau pena diangkat dari tiga golongan itu disebutkan, bukan berarti terkait dengan harta benda gugur. Mereka tetap terkena, harta bendanya diambil zakatnya. Nah, demikian pula ini terkait dengan harta benda. Tidak berpindah. Ini secara hukum syariat. Qala as-sani wal-ishrun, 22. anna iqrar as-saghir was-safihi wal-majnuni wal-ma'tuhi wa nahwihim wa tasarrufihim wa tasarrufahum ghairu sahihin. Bahwasanya ikrar, pengakuan anak kecil, coba lihat ini lebih-lebih ya dalam perkara apa, perkara yang sangat besar. Baik, bahwasanya pengakuan saghir, anak kecil yang belum balig, wasafi, orang yang kurang sehat akalnya, wal majnun, orang gila, wal ma'tu, semakna dengan majnun, dan semisalnya, serta tasarruf mereka, tindakan-tindakan yang mereka lakukan, ghairu sahihin, tidak sah. Li'annallaha ja'alal imla'a liwaliyihim. Alasan beliau, karena Allah jadikan imla', ini pencatatan tadi, diserahkan kepada wali mereka. Walam yaj'al lahum minhu syai'a. Dan Allah tidak menjadikan untuk mereka sedikitpun. Lutfan bihim wa rahmatan. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka dan rahmatnya. Wa khawfan min itlafi amwalihim. Faedahnya, khawfan. Karena khawatir, takut. Dikhawatirkan, ditakutkan, itlaf amwalihim, harta mereka, apa? Sirna, rusak. Oleh karena itu, penting bagi kita semuanya, terlebih punya anak kecil, jangan bermudah-mudahan dalam menyerahkan harta, terlebih harta yang jumlahnya besar. Di sini beliau menjelaskan ya pengakuan, terutama perkara-perkara sifatnya besar. Kalau hal yang sifatnya ringan, jajan, makanan, itu ringan, tidak masalah, diperbolehkan oleh para ulama. Kalau sifatnya besar, misalnya anak yang mumayyiz belum balig melakukan transaksi sepeda motor, nah, jual beli sepeda motor, baik, bisa dimasukkan dalam perkara ini yang beliau sebutkan, bahwasanya tasarruf, iqrar dan tasarruf mereka ghairu sahih, enggak sah. Qala ats-tsalitsu wal 'ishrun, 23, sihhatu tasarrufi al wali fi mali man dzukira. Benarnya tindakan wali terhadap harta orang yang disebutkan dibenarkan. Maka di situ dituntut tadi, walinya harus adil. Walinya harus adil. Bukan orang fasik. Adil dalam arti dia menunaikan kewajiban-kewajiban dia secara pribadi, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula menjaga sholat dan semisalnya, punya sifat amanah, percaya. Qala ar-rabi'u wal 'ishrun, 24, fihi mashru'iyyatu kaunil insani yata'allamu الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه. Faedah yang ke-24, di sini disyariatkan bagi manusia untuk mempelajari perkara-perkara terkait dengan allati yatawassaq biha, yang dipergunakan sebagai apa, penguat, almutadayyinun, orang yang sering berhutang. Mempelajari hukum surat-menyurat, apa yang dibutuhkan, misalnya dibutuhkan saksi, kalau sekarang adanya materai, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga hak. Jangan-jangan ini tanda tangani gak dianggap oleh pemerintah. Gak dianggap oleh pemerintah. Atau contoh misal, ada keluarga punya tanah warisan, contoh warisannya, hartanya yang ditinggalkan berupa tanah dan rumah masih atas nama ibunya, atas nama apa, ibunya, ibu, belum dipindahkan atas nama anak-anaknya, atau saja di situ, Salah satunya ingin misalnya bersedekah atau wakaf. Di sini karena status, karena tanahnya tadi masih berstatus ibunya, harus ada apa? Keterangan di situ. Keterangan bahwasanya satu ya, keterangan tentang kematian ibunya, kematian bapaknya, panjang urusannya banyak. Setelah itu keterangan ahli warisnya, ibu ini, bapak ini meninggalkan fulan. Ternyata dari yang meninggal itu, dari anaknya ada sudah meninggal. Harus cari lagi siapa ini anak-anaknya, keturunannya. Harus lengkap, KTP-nya dikumpulkan. Sudah lengkap data semua, KTP, KK, ngumpul semua. Ya. Ada lagi yang di luar negeri. Nah, misalnya. Sudah menjadi warga asing. Ini juga harus dipelajari. Karena terkait dengan apa? Hak. Kalau secara hukum di Indonesia sudah pindah ke luar negeri jadi WNA. Sudah lepas. Lepas haknya. Tidak boleh memiliki tanah di Indonesia dan semisalnya. Secara otomatis lepas. Tapi juga harus ada keterangan di situ. Ya, jangan sampai setelahnya itu menjadi permasalahan. Sudah kumpul semua. Ya. KTP, KK, kemudian ada surat pernyataan, surat apa dari semua ahli waris tadi menyerahkan kepada satu orang, sudah tanda tangan semua, ternyata Pak Lurah, Pak Camatnya nggak mau tanda tangan, ini juga belum dianggap sah, yaitu kayak semacam itu butuh dipelajari, harus cari lagi gimana ini biar surat-surat tersebut menjadi sah. Harus ke notaris. Ternyata notarisnya enggak mau juga. Wah, ini rumit lagi. Ya. Sudah contoh. Nah. Demikian pula hal-hal yang lainnya, berhati-hati dalam perkara hak-hak ini sehingga selamat urusan kita. Baik. Kata beliau, yang ke-24 disyariatkan bagi manusia untuk mempelajari perkara-perkara allati yatawassaqu biha al-mutadayyinun. Orang saling berhutang, mempelajari apa saja yang dibutuhkan, ya, bukti-buktinya. Kul wahidin min sahibihi, setiap orang dari saudaranya, difahami, dipelajari. Li'annal maqsuda min dzalik, karena tujuannya at-tawassuqu wal 'adlu, tujuannya untuk mengokohkan, ya, menulis, mencatat. Sehingga ketika terjadi persengketaan itu bisa dijadikan sebagai rujukan, patokan. Ya. Demikian pula wal adil, agar tercapai keadilan, enggak ada yang dizolimi. Wa ma la yatimul masyru'u illa bihi fa huwa masyru'. Maka perkara yang tidak sempurna, la yatimu al masyru'. Perkara yang disyariatkan itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi disyariatkan juga. Al-adil, keadilan disyariatkan. Kemudian meluruskan hal-hal yang salah itu disyariatkan. Oleh karena itu perkara-perkara mendukung hal itu juga disyariatkan. Dalam hal ini tulis, menulis. Kemudian ya tawasuk tadi, perjanjian-perjanjian juga dipelajari. Sudah tanda tangan ternyata enggak sah, enggak dianggap oleh pemerintah. Baik. Suatu contoh itu. Qala al-khamis wal 'ishrun, 25. Anna ta'alluma al-kitabati masyru'un. Anna ta'alluma al-kitaba masyru'un, mempelajari kitabah, tulis-menulis. Ya, perjanjian dan semisalnya masyru' disyariatkan. Bal huwa fardu kifayatin, bahkan itu fardu kifayah. Artinya harus ada sejumlah dari kaum muslimin yang mempelajarinya. Enggak boleh seluruh kaum muslimin jahil sehingga ditipu oleh orang-orang kafir. Enggak faham aturan. Ya. Yang telah disepakati oleh masyarakat. Enggak faham. Akhirnya kaum muslimin kalah, terzolimi. Kata beliau, anna ta'allumal kitaba masyru'un, mempelajari tulis-menulis itu disyariatkan. Bahkan fardu kifayah. Coba lihat fardu kifayah. Lianna Allah amara bi kitabati ad-duyuni wa ghairiha. Karena Allah memerintahkan untuk menulis utang piutang tadi dan semisalnya transaksi. Wala yahsulu dzalika illa bit-ta'allum. Hal itu tidak tercapai kecuali dengan mempelajari, belajar. Karena bisa jadi kebutaan kita, kita enggak tahu hukum. Akhirnya apa? Terjebak. Qala as-sadisu wal 'ishrun 26 annahu ma'murun bil isyhadi 'ala al-uqud. Diperintahkan untuk al-isyhad. Mencari saksi di dalam bertransaksi, bermuamalah, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Disyariatkan. Ada pihak satu, ada pihak dua, kemudian ada saksi. Tujuannya apa? Semua itu bertujuan untuk menjaga hak. Demikian pula mencapai keadilan. Sewa menyewa rumah. Ukuran rumahnya, rinciannya gini, gini, gini, gini, gini. Pihak satu, ini pemiliknya, pihak dua, penyewanya. Terjadi kesepakatan setahun sekian. Kemudian sewa menyewanya dilakukan sekian tahun, dirinci di situ, set, pihak satu tanda tangan, pihak dua tanda tangan, ada saksi, kuat, terima. Nah, qala perintah untuk mencari saksi dalam bertransaksi. Wa dzalika ala wajhin najbi. Ini hukumnya sunnah, disunnahkan. Lianna al-maqsuda min dzalika al-irsyadu ila ma yahfazu al-huquqa. Karena tujuannya adalah bimbingan untuk menjaga hak-hak yang ada. Hukumnya sunnah, namun beliau akan menyebutkan suatu saat menjadi wajib. Hukum asalnya sunnah. Fahuwa a'idun limaslahati al-mukallafin. Tujuannya, tujuan dari isyhad tadi, kembali maslahatnya kepada al-mukallafin, orang-orang yang dibebani syariat ini. Naam, in kana al-mutasarrifu waliyu yatim, waliya yatim, aw waqfun. Naam. Kata beliau, naam ya, in kana al-mutasarrifu waliya yatimin, jika yang bertindak tadi wali yatim, aw waqfin atau wakaf. Coba lihat beliau jeli, beliau sebutkan secara rinci di sini. Jika yang bertindak tadi wali yatim, namanya yatim, yatim man mata abuhu wa huwa duna al-bulugh, anak yang bapaknya meninggal sebelum dia balig. Bapaknya meninggal sebelum dia balig. Ketika dia balig maka terangkat hukum keyatimannya. Sebelum balig maka terus-menerus dia berstatus yatim. Kita tidak boleh menzaliminya, harus berlaku adil, menjaga dan memperhatikan anak yatim. Kata beliau, iya. Jika mutasarrif orang yang bertindak tadi adalah walinya yatim, apakah itu pamannya atau yang lainnya, au waqfin, atau dia sebagai wali dalam masalah wakaf. Wakaf bisa berupa tanah, berupa bangunan, berupa buku-buku, ya, dan semisalnya peralatan wakaf. Jika dia adalah wali yatim, wali tentang wakaf, dia diserai terkait dengan wakaf, dan semisalnya mimma yajibu hifdhuhu, dari perkara-perkara yang wajib untuk dijaga. Haram memakan harta yatim, ya, haram menjual barang yang diwakafkan enggak boleh dijual. Dan hal yang wajib untuk dijaga. Ta'ayyana an yakunal isyhadu alladhi bihi yahfadhu al-haqqa wajiban. Maka isyhad, mencari saksi dalam keadaan demikian, menjadi wajib untuk dilakukan. Harus ada. Harus dicari siapakah yang menjadi saksi dalam perkara tersebut. Lebih aman, lebih menenangkan. Karena namanya manusia, ya, kadang ada bisikan-bisikan dari syaitan, kadang hawa nafsu yang muncul, karena tidak ada saksi, enggak ada bukti, dia lebih mengedepankan kepentingan pribadinya. Mana enggak ada saksinya? Mana had saksi? Datangkan saksi. Bahwasanya ini barang wakaf, misal dia. Padahal itu wakaf. Datangkan saksi bahwasanya ini adalah wakaf. Datangkan bukti surat perjanjian bahwasanya ini wakaf. Karena belum diurus misalnya, belum diurus di KUA. Bukan wakaf, enggak ada. Akhirnya menjadi secara status orang melihat itu menjadi milik pribadi dalam keadaan dia zalim. Atau wali, walinya yatim. Anak yatim, anak masih kecil. Hartanya jutaan bisa jadi diberi orang. Ini untuk pendidikan dia, ini untuk ya kebutuhan dia nanti ke depannya diserai. Bapaknya sudah meninggal, ini ada uang 10 juta, 20 juta untuk dia. Ada wali, walinya menerima, iya saya terima. Enggak ada saksi. Nah, enggak ada misalnya surat perjanjian keterangan ini, uang si fulan sekian dititipkan kepada fulan. Nah, enggak ada penulisan, enggak ada saksi. Nah, namanya syaitan kadang membisikkan kepada manusia. Akhirnya tergoda. Mestinya 20 juta berkurang menjadi 15 juta. Karena enggak ada saksi, enggak ada bukti, enggak ada keterangan. Oleh karena itu, kata beliau, ketika tujuannya menjaga hak, maka menjadi wajib untuk mendatangkan saksi. Baik. Yang ke as-sabi'u wal 'isrun, 27. Anna nisaba asy-syahadati fil amwali wa nahwiha rajulani aw rajulun wa mar'atani. Ukuran. Nisab. Ukuran. Jadi patokan. Persaksian dalam hal harta benda. Ukuran, patokan. Saksi, persaksian dalam hal harta benda dan semisalnya. Jual beli dan semisalnya itu. Terkait dengan hak-hak tadi. Ya, sewa menyewa, masuk di dalamnya. Utang piutang. Apa patokannya? Batasannya. Rajulani, dua orang laki-laki. Pak Fulan dan Pak Fulan. Terserah dua orang ini. Syaratnya tadi apa? Adil. Orangnya adil. Atau seorang lelaki, dua orang perempuan. Wadallat as-sunnatu aidun annahu yuqbalu asy-syahidu ma'a yaminil mudda'i. Kalau tadi dalam ayat dua orang lelaki atau seorang lelaki, dua orang perempuan, dua atau tiga. Ditambahkan wadallat, sementara sunnah yaitu hadis menunjukkan diterima pula syahid, satu saksi, ma'ayaminil mudda'i, disertai dengan yamin, sumpah. Sumpah orang yang mengklaim. Ya. Saksinya hanya ada satu. Tak ada saksi yang kedua. Kemudian dikuatkan dengan mudda'i, sumpahnya mudda'i, orang yang mengklaim, saya bersumpah demi Allah bahwasanya si fulan itu punya utang kepada saya 10 juta misalnya. Saksinya, ya saya sebagai saksinya. Maka dengan dua hal ini, ya, seorang saksi ditambah dengan sumpahnya orang yang mengklaim tadi dia punya hak, maka menjadi kuat. Terima. Qala as-saminu wal 'isrun, 28. Anna syahadata as-sibyani ghairu maqbulah. limafhumi lafzir rajul. Coba perhatikan hal ini. Syahadah, persaksian anak-anak. Persaksian anak-anak sibian. Nah, di sini sibian, di sini masuk di dalamnya adalah orang-orang anak-anak yang belum balik. Masih dikatakan bahwa ini sibian. Persaksian sibian anak-anak tidak diterima. Namanya anak walaupun cerdas. Ya, namanya anak. Sekali lagi, ini semua untuk menjaga hak-hak yang ada. Karena Allah mengatakan apa? Rajul. Paham tuh? Allah katakan rajulani. Kata rajul dalam bahasa Arab itu tidak dipakai kecuali untuk siapa? Az-zakar balig. Nah, orang laki-laki berjenis kelamin laki dan sudah balig. Kalau belum balig itu bukan dinamakan rajul. Misalnya kita mengatakan ya, la rajula fil fasli, enggak ada lelaki di kelas itu. Itu ada kelas, ada 3 kelas pratidi. Hampirnya ada musyrifnya. Misal kita mengatakan enggak ada la rajula fil fasli, enggak ada seorang lelaki pun di kelas itu. Karena memang apa? Karena di situ anak-anaknya belum balik. Benar enggak? Ya benar, memang demikian. Karena kata rajul itu dipakai untuk siapa? Yang sudah balik. Demikian pula imro'ah. Imro'ah di sini dipakai untuk apa? Wanita yang sudah mencapai usia balik. Kalau anak kecil namanya jariyah. Anak kecil, istilahnya demikian. Nah, demikian pula dalam hal ini, beliau sebutkan, bahwasanya persaksian anak kecil tidak diterima limafhumi lafzir rajul. Karena difahami dari lafad rajul. Rajul itu tadi sudah balik ke atas. Baik. Maka demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Anak-anak semuanya bersaksi. Maka hukumnya demikian. Hukum asalnya tidak diterima persaksian mereka. Yang ini kejadiannya satu. Versi anak 1, 2, 3 sama. Versi yang berikutnya beda. Oh itu yang mukul ini dulu. Ini. Ternyata beda-beda. Ya. Ini hukum asalnya persaksian anak kecil itu tidak diterima. Qal at-tasi'u wal 'isrun, kecuali dengan qarinah dan penguat yang lainnya. Qala as-samin wal 'isrun 28 anna syahadah. Sudah ini 28 29 at-tasi'u wal 'isrun 29 anna syahadatan nisa'i mufradatin fil amwali wa nahwiha la tuqbal. Persaksian para wanita ada 5 wanita misalnya bersaksi semua dalam perkara al amwal, dalam perkara harta dan semisalnya hukuk, hak-hak jual beli ya, kemudian saya menyewa, utang piutang, harta, la tuqbal, tidak diterima. Li'anna Allah lam yaqbal hunna illa ma'ar rajul. Karena Allah Ta'ala tidak menerima persaksian mereka semua. Ya, kecuali bersama seorang lelaki. Satu orang lelaki, 2 wanita. Ini zahir ayatnya demikian. Paham itu? Zahir ayatnya demikian. Harus ada seorang lelaki. Baik. Waqad yuqal, bisa jadi dikatakan. Jadi ada yang berpendapat innallaha aqama almar'atain, Allah memposisikan 2 orang wanita maqamar rajul, 1 orang lagi. Secara akal, secara kias demikian ya. Allah memposisikan 2 orang perempuan menduduki posisi seorang lagi. Lil hikmati allati dzakaraha, karena suatu hikmah yang Allah sebutkan. Apa hikmahnya? Kalau yang satu lupa, yang lainnya akan mengingatkan. Satu lupa, yang lain mengingatkan. Wahya maujudatun. Sementara hikmah ini ada sawaun kunna ma'arajul au munfaridatin. baik mereka itu bersama lelaki, ya, ini lupa. Diingatkan yang kedua, taib. Au mufrodatin, atau semuanya perempuan, empat orang perempuan. Wallahu a'lam, kata beliau, wallahu a'lam. Ini bisa jadi demikian. Taib. Yang lebih aman adalah apa yang disebutkan tadi, seorang lelaki dan dua orang perempuan. Zahir ayat. Qala ats-tsalatsun, yang ke-30, anna syahadatal 'abdi al-balighi maqbulatun ka syahadatil hurri. Bahwasanya persaksian budak. Oh, ada budak yang bersaksi. Al-balig, yang balig, maqbulah, diterima. Seperti persaksian al-hur, lelaki merdeka. Li'umumi qawlihi wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ambillah saksi dari dua orang saksi dari kalangan lelaki-lelaki kalian. Sementing apa? Lelaki rajul, balig. Ya. Aqil. Tidak harus merdeka. Qala wal 'abdu al-balighu min rijalina. Budak yang sudah merdeka termasuk dari kalangan lelaki kita. Al-hadi wa salatun, 31. Anna syahadatal kuffari dhukuran kanu au inasa ghairu maqbulatin. Bahwasanya persaksian kuffar, orang kafir, walaupun gelarnya apa? Profesor. Walaupun gelarnya insinyur dulu ya. Walaupun gelarnya apa? Dokter. Gelarnya macam-macam. Apa sebabnya ini? Apa alasannya? Kenapa? Bahwasanya persaksian orang-orang kafir, laki-laki maupun perempuan, tidak diterima. Li'annahum laisu minna. Karena mereka bukan dari kita. Allah mengatakan apa? Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Dhamir kum khitab. Kalian. Kalian siapa? Kaum mukminin. Kaum mukminin. Orang kafir tidak diterima. Alasan pertama, min rijalikum, khitab kum tadi itu, dhamir kum kembali kepada kalian muslimin. Yang kedua, wali anna mabna syahadah, karena ya pondasi pokok yang menjadi patokan sandaran persaksian adalah ala al-adalati, keadilan. Adil, harus adil. Wa huwa ghairu adlin, sementara dia, siapa itu, orang kafir, tidak enggak adil dia. Adil apa enggak orang kafir? Hah? Enggak adil. Zalim dia. Terkait dengan dirinya, terkait dengan hak Allah. Zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Hilang adalahnya sampai dia masuk Islam. Sampai bertauhid. Ini poin penting dalam bermuamalah jual beli. Kalau memang menjadikan saksi dari orang kafir, enggak sah persaksiannya. Baik. Walaupun mungkin secara hukum negara dianggap ya. Secara hukum agama tidak. Tidak sah persaksiannya. Al-thani wa thalathun fihi fadilatul rajuli 'ala al-mar'ah. Di sini terdapat keutamaan lelaki daripada perempuan. Dari sisi apa ini? Hikmal. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Hah? Wa annal wahida fi muqabalati al-mar'atayn. Seorang lelaki itu sebanding dengan dua orang perempuan. Li quwwati hifzihi, karena kuatnya hafalan lelaki. Wa naqsi hifziha, dan kurangnya hafalan perempuan, faedah. Ya. Dari beliau sebutkan di sini. Ternyata apa? demikian tabiatnya Allah berikan, sehingga kepemimpinan ya, menjadi pemimpin negara, jadi gubernur dan lain sebagainya, itu semestinya apa lagi? Laki. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, para laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa illa thalatha. Sekian banyak lelaki yang sempurna, tidak ada yang sempurna dari perempuan kecuali tiga. Siapa? Asiyah, imra'atu Fir'aun. Kenapa? Karena Asiyah ini yang menjaga, memelihara Nabi Musa. Kemudian Maryam, ya, Maryam yang melahirkan dan menjaga, memelihara Nabi Isa. Dan satu lagi siapa? Khadijah, yang memberikan pembelaan, pengayoman, dukungan kepada Rasulullah SAW. Kamula minar rijal kathirun. Banyak sekali lelaki yang sempurna. Para Nabi dan Rasul, ada yang wanita? Enggak ada. Nabi dan Rasul itu laki-laki. Kecuali pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan ada Nabiyah. Ibnu Hazm mengatakan demikian. Qaul syadz. Qaul yang ganjil nyeneh. Maryam dikatakan sebagai Nabiyah. Benar bahwasanya tidak ada Nabi dan Rasul kecuali dari kalangan wanita. Baik. Demikian pula firman Allah Ta'ala, apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Ya. Walaysa dzakar. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Oleh karena itu orang bangga, senang, ya, punya anak lelaki. Orang Arab pun demikian. Kalau anaknya lelaki, senang. Nasabnya akan lanjut dia, lanjut nanti. Kalau anaknya perempuan, putus. Ya apa enggak? Kalau anaknya perempuan, putus. Yang dinisbahkan bin siapa itu. Baik, barakallahu fikum. Satu lagi, biar 33. As-salisu wa salatun, anna man nasya syahadatahu thumma zakkaraha. Bahwasanya orang yang lupa akan persaksiannya, kemudian ada yang mengingatkan, fazakara fasyahadatuhu maqbulah. Orang yang lupa, kemudian ada yang mengingatkan, naam, maka persaksiannya, fazakara, kemudian dia ingat, fasyahadatuhu maqbulah. Persaksiannya pun diterima. Liqaulihi fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Agar perempuan tersebut mengingatkan yang lain ketika salah satunya lupa. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.